Mitra Bisnis Quick Yanggi menilai tata kelola hutang Indonesia belum bisa dikatakan baik, mengingat masih ada hal-hal yang dinilai ganjil serta harus dipertanyakan cara penyelesaiannya. Di antaranya, persoalan obligasi reka perbankan di tahun 98 hingga penerbitan obligasi dalam dolar Amerika yang dilakukan oleh Sri Mulyani saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Untuk membahas bagaimana cara kita menyelesaikan masalah hutang Indonesia, berikut bunganya yang sejak tahun 67 hingga saat ini terus membengkak jumlahnya, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, menurut visi Bapak, bagaimana cara kita bisa menyelesaikan beban hutang berikut bunganya yang terus membengkak dari tahun ke tahun? Ya, saya tidak tahu. Artinya kalau ada privatisasi BUMN itu maksudnya apa? Dulu jelas maksudnya privatisasi BUMN adalah supaya bisa bayar hutang. Pada waktu itu, yang dalam pidato kepada AGCI saya katakan gini loh. Sekarang kita ibaratkan perusahaan. Kalau perusahaan berutang, utang itu dibayar dari apa? Utang itu kan dibayar dari laba perusahaan. Tidak dibayar dari perusahaannya dijual gitu kan. Itu sejak dulu sudah saya katakan. Seandainya ada pengusaha, saya katakan, mendirikan perusahaan dengan utang, ketika utangnya harus dibayar, perusahaannya dijual gitu. Terus bikin perusahaan utang lagi, terus dijual lagi gitu. Anda yang ada di sini, para duta besar ini, pasti menganggap ini pengusaha gila, saya bilang gitu. Insane, saya bilang. Tetapi tuan-tuan ini menganjurkan bahwa Indonesia melakukan hal yang sama, pemerintahnya, yaitu menjualin BUMN untuk bayar utang, kan begitu. IMF kan begitu, letter of intent-nya. Lantas apa pandangan Bapak melihat saran tak logis dari lembaga donor terkait masalah hutang Indonesia yang justru dijalankan? Ya lucu, oleh karena ketika itu kan saya sudah mengatakan yang ngajarin mengelola utang itu kan Anda. Pemberi utang atau ngajarin yang enggak-enggak gitu. Itu saya katakan di forum internasional. Kalau itu saya bisa menunjukkan, wong saya nulis terus. Itu saya ucapkan, masih ada, you bisa print quickyanggi.com nah, blog saya. Itu 4 kali pidato, selalu satu dari 4 pidato jelas sekali. Secara harafiah begitu dalam bahasa Inggris ada, yang diterjemahkan ada. Demikian Quick Yanggi, saya Dinda Natasha.